Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang tersisa dari kitab I'tiqad Abi Hatim wa Abi Zur'ah Ar-Raziyain, penjelasan tentang akidah dua orang imam yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, yang beliau berdua menukilnya dari penjelasan As-Salaf rahmatullahi alaihim di masa mereka. Kata beliau rahimahullah dalam kelanjutan pembahasan, wal ba'su ba'da al mauti haqqun. Wal ba'ts dan kebangkitan, ba'da al maut setelah kematian, adalah hak, adalah suatu hal yang benar, suatu hal yang hak. Iya. Seorang muslim meyakini bahwa dia akan dibangkitkan setelah kematian, itu adalah keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat, di mana setelah kematian pasti ada kebangkitan. Pasti ada kebangkitan. Dan ini akidah ditanamkan di dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuk. Kadang dijelaskan di dalam Al-Quran dengan bentuk bantahan terhadap kaum musyrikin yang mengingkari kebangkitan tersebut. Dan kadang diterangkan dalam bentuk menjelaskan kemampuan Allah

dan kemudahan. Plus 40 kira-kira.